Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mubashir rahmatil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita akan membaca satu bab lagi untuk pertemuan doa kali ini, dan insyaallah taala selepas bab ini kalau ada pertanyaan saya akan baca beberapa dari pertanyaan. Bab yang ke-36 kata penulis rahimahullah taala, babun minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Bab termasuk kesyirikan keinginan manusia untuk meraih kepentingan dunia dengan amalannya. Ya. Ini diantara bab-bab yang sangat berharga di dalam buku ini, penjelasan dari bentuk kesyirikan. Nah, ini dari kesyirikan yang samar di tengah manusia, ada hubungannya dengan bab sebelumnya dari sisi kesamaran. Iya. Namun di dalam bab ini dijelaskan bahwa termasuk bentuk kesyirikan seorang manusia yang beramal, tapi amalannya ini dia kehendaki dengannya untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan dunia. Iya. Baik. Jadi ini bab, sekali lagi, ada kemiripan dengan bab sebelumnya. Dari sisi mana kemiripannya? Kemiripannya ini termasuk kesyirikan, kaitannya dengan hati, kaitannya dengan niat. Iya. Sama-sama dari syirik yang tersembunyi, tidak tampak, yaitu sisi kesamaannya. Tapi perbedaannya kalau ria, itu dia kehendaki kedudukan, ketenaran. Tapi kalau di dalam bab ini, yang dia kehendaki adalah dunia dan ketamakan yang dia kehendaki. Ini yang membedakannya. Ini dari bab yang sangat penting sekali. Iya. Karena sangat dikhawatirkan seorang hamba itu beramal dari amalan-amalan akhirat, amalan-amalan ketaatan, tapi yang dia inginkan di belakangnya adalah dunia semata. Ini dari hal yang mengkhawatirkan, wajib kita mewaspadainya. Dan ini akan datang nanti ya, sisi pentingnya bab ini, bagaimana rincian-rincian yang disebutkan oleh penulis rahimahullah terkait dengan amalan-amalan yang bisa batal disebabkan karena apa? Karena dia menghendaki keinginan dunia. Beliau bawakan di dalam bab ini sebuah ayat dan sebuah hadis. Iya. Sebuah ayat, maksudnya ayat yang berada dalam surah Hud. Ya, dua ayat sebenarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa qala Allah taala, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Al-ayatain. Firman Allah taala, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan memberikan balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, sedangkan mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dikurangi di dunia. Iya. Tidak akan dikurangi. Jadi ini luar biasa ya. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Kelengkapan bu ayat. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan sempurnakan pembalasan amalannya di dunia. Mereka tidak dikurangi. Disempurnakan pembalasan, tidak dikurangi. Tapi mereka ini tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Iya. Batal seluruh dari amalan dari perbuatan yang mereka kerjakan, dan batil dari seluruh amalannya. Perhatikan dari ayat yang agung ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dari sebagian manusia yang maksudnya beramal hanya mencari apa? Dunia. Perhatikan ya ayatnya. Man kana yuridul hayata ad-dunya. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia? Jadi kehendaknya hanya apa? Dunia saja. Ya, wa zinataha, dan perhiasannya. Apakah berupa anak, harta? Ya. Nah, itu di ayat yang lain dikatakan al-malu wal banun apa? Zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Iya. Jadi kalau itu yang dia cari, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami beri dia dari dunia sesuai dengan maksudnya. Diberi secara sempurna. Diberi secara sempurna. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di situ tidak akan dikurangi. Tidak dirugikan, dibalas secara sempurna. Tapi di akhirat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak ada balasannya untuk mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hancur segala perbuatan yang mereka lakukan di dunia itu. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batil dari amalan yang pernah mereka lakukan. Iya. Ini akibatnya ya, di dunia diberi, iya. Diberi. Apa yang dia minta disegerakan. Tapi di akhirat yang dia dapat cuma apa? Neraka. Batal dari perbuatannya, hancur dari perbuatannya, batal dari amalannya. Iya, batal dari amalannya. Ya, dan ini mirip ya dengan ayat di mana? Di surah Al-Isra. Iya. Man kana yuridu al-hayata, man kana yuridu al-ajilata, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki al-ajila, kehidupan dunia yang segera, ya, maka kami segerakan apa yang dia kehendaki di dunia bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuknya wal'iyadu billah pada hari kiamat neraka jahannam dia masuki. Dia dihinakan, direndahkan di dalam neraka itu. Perhatikan. Kini ayat ya, dari kandungannya menunjukkan bahayanya orang yang beramal dan dia kehendaki dengan amalannya adalah apa? Adalah dunia. Ya. Siapa saja yang bekerja, walaupun itu amalan ketaatan. Kita akan sebutkan nanti rinciannya ya. Sebagian manusia ada yang bersedekah, tapi yang dia pikir dalam sedekahnya, oh nanti kan saya dapat berkali lipat lagi. Ya. Dia hanya pikir apa? Dunianya saja. Ya. Padahal amalan yang dia lakukan amalan yang baik. Amalan ketaatan. Tapi tatkala niatnya hanya dunia, dia ingin mendapat balasan dari sedekahnya di dunia, Allah berikan untuknya. Karena itu kita lihat dari sebagian orang, dia bersedekah dengan maksud itu, diberi di belakang sedekahnya dari pahala yang banyak. Dari apa? Dari dunia yang banyak. Dibukakan. Tapi ingat, ketiga, maksudnya hanya dunia, ayat telah menegaskan. Mereka ini tidak ada bagiannya di akhirat kecuali apa? Neraka. Akan batal segala perbuatannya dan hancur segala amalannya. Iya. Baik. Kemudian beliau bawakan hadis. Beliau bawakan hadis. Kata beliau di sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, di dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamisa, Taisa Abdul Khamila, idha a'tiya radi wa idha lam yu'ta sakhit, Taisa wantakas wa idha shika falantakash, Tuba li abdin akhada bi'inani farasihi fi sabilillah, Ash'athun ra'suhu mughbarratun qadamahu, إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. إيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدة كلاكله حم دينار كلاكله حم درهم دينار ini mata uang emas ya. Dan dirham atau uang apa? Atau uang perak. Taisa Abdul Khamisa, celakalah hamba pemilik khamisa. Kita akan terangkan nanti khamisa. Taisa Abdul Khamila, dan celakalah hamba yang mencari khamila. Akan diterangkan nanti. Inal dia radi, kalau diberi dia rida, dia senang. Kalau tidak diberi dia marah. Iya. Taisa wantakas, celakalah dia, dan dia akan tersungkur. Wa idha shika falantakas, apabila dia terkena duri, ya, durinya tidak akan dicabut. Tuba li abdin, berbahagialah seorang hamba, akhada bi inani farasihi fi sabilillah, dia memacu kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Ash'athun ra'suhu mughbarratun qadama, ya, rambutnya kusut, tidak beraturan. Kedua kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasa, kana fil hirasa. Bisa bila berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia di pos penjagaan. Bila ditugaskan di garis belakang, dia akan setia di garis belakang. Wa in ista'dana lam yu'dan lahu. Jika dia meminta izin, ya, maka tidak diperkenankan untuknya. Wa in syafa lam yushaffa. Kalau dia bertindak sebagai perantara, maka perantaranya tidak diterima. Ya. Ini hadis luar biasa ya. Hadis yang dibawakan oleh penulis di sini. Dari kandungan dan pelajaran yang terdapat di dalamnya. Saya globalkan dari pembahasannya. Rasulullah bersabda atau penulis berkata, wa fi sahih, dalam sahih, maksudnya dalam sahih Al-Bukhari. Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa, celakalah. Nah, binasalah. Diduakan kecelakaan dan kebinasaan untuk orang yang seperti ini. Abdul Dinar, budak dinar, iya, budak dinar. Taisa Abdul Dirham, diulangi lagi, celakalah budak dirham. Taisa Abdul Khamisa, celakalah budak khamisa. Khamisa itu pakaian yang dipakai warnanya hitam, tidak ada garis-garis merahnya. Ini dari pakaian yang cantik ya, terbuat dari sutra, iya. Taisa Abdul Khamila, ya. Taisa Abdul Khamila, Ini juga dari jenis pakaian yang indah. Dikatakan pada semua hal ini, mereka adalah hamba, budak, dirham budak, dinar budak, khamisa budak, khamila. Ya, kenapa? Sebab mereka ketika berbuat, mencari, yang dia cari itu tadi, amalannya untuk itu. Untuk mendapat dinar, mendapat dirham, mendapat apa? Khamisa, mendapat khamila, itu yang dia cari. Iya. Itu yang dia cari. Ini yang dicela. Ini yang dicela. Maka dikatakan budak itu, karena itu yang dia cari. Diikutkan kepada niatnya. Iya. Disebutkan ciri mereka bagaimana? In u'ti radhi wa illam yu'ta sakhit. Kalau diberi, dia rida. Kalau diberi, diam langsung. Puas kalau diberi. Tapi kalau tidak diberi, dia marah. Ya. Ini sifat kaum munafikin ya, yang disebut dalam Al-Quran. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idha hum yaskhatun. Ya. Dan di antara mereka ada yang, di antara kaum munafikin, ada yang mencelamu tentang zakat. Kalau mereka diberi dari zakat itu, mereka ridho. Tapi kalau tidak diberi, maka mereka marah. Itu sifat kaum munafikin. Adapun kaum mukminin, kalau diberi dia bersyukur, kalau tidak diberi dia bersabar. Iya. Dia bersabar dan dia tidak marah. Kenapa? Sebab dia beramal karena Allah. Bukan beramal karena apa? Karena mencari dunia. Iya. Orang yang mencari dunia seperti itu. Kalau diberi dia ridho. Tidak diberi dia apa? Dia marah waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Ta'isa wantakas. Nah. Maka ta'isa wantakas. Dia akan merugi. Wantakas, dia akan tersungkur. Jadi kalaupun dia dapat akan kembali menjadi beban yang membinasakannya. Bukan hal yang bagus. Akan berbalik menjadi hal yang menghancurkannya. Ini orang yang maksud yang dia cari yang seperti ini. Adapun seorang mukmin sama saja dalam kehidupan dunianya. Iya. Karena asalnya dia beramal karena Allah, dia dapat, dia bersyukur, tidak dapat juga tidak ada masalah. Karena memang dasarnya dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ini penegasan di dalam hadis, ta'isa wa antakas, celaka dan dia akan tersungkur. Wa idza syika falan taqash. Dan apabila dia tertusuk duri di kakinya, ya, falan taqash, tidak bisa dia cabut. Ya. Tidak bisa dia cabut. Nah. Dan ini dari ukubah yang ditimpakan kepadanya. Karena memang maksudnya hanya mencari dunia. Begitu dia kena sesuatu yang sedikit, padahal ringan, maka itu selalu mewarnai dirinya, selalu membahayakannya, memberikan kejelekan pada dirinya. Beda dengan seorang mukmin, kalau kena musibah, menggugurkan dosa-dosanya. Iya. Kalau hari ini dia merasa sedih, besoknya ada kegembiraan. Beda dengan orang-orang yang hanya mencari dunia, kesedihannya terus bersamanya atau pada kebanyakan keadaan bersamanya. Nah, maka ini perbedaan yang sangat menyolok sekali. Ya, sisi pendalilan penulis jelas ya pada awal hadis, di mana orang yang mencari, orang yang niatnya mencari dunia, mencari dinar, dirham, khamisa, khamila, ya, orang yang mencari dari dunia ini disebutkan budaknya, hamba yang dia cari itu. Jelas ya. Dan ini bentuk dari syirik asgar, dari syirik kecil. Ya, tetapi tidak mengeluarkannya dari keimanan, tidak membatalkan tauhidnya. Baik. Kemudian dikatakan, tuba li abdin akhadha bi inani farasihi fi sabilillah. Beruntunglah untuk seorang hamba. Ini contoh seorang hamba yang ikhlas. Perhatikan keikhlasan. Diberi contoh oleh Nabi. Beruntunglah seorang hamba, dia mengambil dari kepala kudanya. Ya. Fi sabilillah, di jalan Allah, dia pakai berjihad. Dikekang kudanya ini untuk berangkat berjihad. Beruntung. Ash'athun ra'suhu. Ya. Kepalanya, rambutnya kusut. Mughbarratun qadamahu. Kedua kakinya berlumur debu. Ya, ini sifatnya orang yang berperang di jalan Allah. Sebab yang dia kedahulukan adalah misi dan tugasnya meninggikan kalimat Allah. Dia tidak peduli dengan kondisinya. Ya, tidak peduli dengan keadaannya. Nah, ini sifatnya. In kana fil khirasa, kana fil khirasa. Ya. Kalau dia di bagian penjagaan, di garis depan menjaga, maka dia tetap berada di penjagaan, setia di sana. Wa in kana fis saqa, tapi kalau dia di as-saqa, di belakang, tugasnya memberi minum, merawat orang yang sakit, mengobati orang yang terluka, dia di garis belakang, kana fis saqa, dia juga ridha di belakang. Nah, ini orang yang ikhlas. Dia mau diposisikan di mana saja, enggak ada masalah. Yang penting semuanya adalah jihad fi sabilillah. Nah, seperti sebagian orang, dia harus di posisi depan, tidak boleh di belakang. Jelas ya? Harus kepala, tidak boleh mengekor. Nah, ini pada sebagian orang seperti itu. Ya. Adapun seorang yang ikhlas, dia dimanapun ditempatkan tidak ada masalah. Sepanjang itu di jalan Allah, dia akan rela dengan hal tersebut. Di jalan Allah. Jelas ya? Dan inilah orang yang ikhlas namanya. Mujahid yang ikhlas. Ya. Dan disebutkan sifat orang ini, ini ista'dana lam yu'dan lahu. Iya. Kalau dia meminta izin, ya, tidak diberi izin untuknya. Ya, dia bukan orang yang apa namanya? Orang yang sifatnya diterima dari ucapannya. Ya, dari sisi penampilan kalau dia minta izin, ya tidak diizinkan. Sebab bukan orang yang punya kedudukan, disegani. Sebab dia di mana-mana biasa saja, santai. Ya. Adapun kalau orang yang biasanya dia punya kedudukan, datang ke depan diizinkan, didengarkan ucapannya. Wa in syafa lam yushaffa. Kalau dia menjadi perantara, ya, tidak diterima perantaraannya. Misalnya dia merekomendasikan, kamu datang ke Sifulan, bilang dari saya. Tidak diterima. Siapa kamu yang kasih rekomendasi? Tidak dianggap. Jelas ya? Nah, ini orang disifatkan dengan sifat-sifat. Ya. Perhatikan bagaimana dari keikhlasan itu. Yang menentukan bukan kedudukan, kondisi dan keadaan. Ya. Tapi yang menentukannya, demikian pula yang menentukan bukan penampilan. Tapi yang menentukan adalah keikhlasannya. Yang menentukan adalah keikhlasannya. Nah, inilah yang dipelihara. Yang harusnya dijaga oleh seorang hamba. Diperhatikan dengan baik. Iya. Diperhatikan dengan baik. Jadi kalau dia di depan, di garis depan, dia lakukan tugasnya. Diposisikan di garis belakang juga tidak ada masalah di garis belakang. Iya. Nah, inilah yang memang dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hadits ini memberikan kepada kita pelajaran, seorang itu jangan tertipu dengan penampilan. Iya. Yang tertipu dengan penampilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha aghbar, madfu'un, madfu'un bil atau madfu'in bil abwab. Law aksama 'ala Allah al-abarr." Kadang ada seorang yang rambutnya kusut, penuh debu. Kalau dia datangi pintu orang diusir. Menunjukkan tidak ada nilainya di tengah manusia. Tapi orang ini kalau dia bersumpah dengan nama Allah, minta sesuatu, Allah pasti berikan. Allah pasti apa? Memberikannya. Iya. Dikabulkan permohonannya. Jadi jangan tertipu dengan apa? Penampilan. Sekarang ini ya, dari tren manusia senangnya lihat penampilan dulu. Oh, lihat penampilannya. Oh, ini penampilannya meyakinkan. Iya. Jelas ya? Kadang yang dilihat cuma retorika orang. Oh, ini bisa bicara atau tidak. Ya. Dan ini dari sudut pandang yang keliru. sudut pandang yang clear. Seorang itu selalu mengukur dengan timbangan agama. Ya. Mengukur sesuai dengan dasar syar'i. Pernah berlalu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang anak muda yang berpakaian elok. Ya. Bermuka tampan. Berlalu di depan Nabi, maka para sahabat melihatnya. Nabi bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang ini? Kata para sahabat, ini orang, kalau dia bicara, didengar ucapannya. Kalau dia melamar, diterima lamarannya. Ya. Kalau dia memberi syafaat, menjadi perantara, diterima perantaraannya. Nabi hanya terdiam. Berlalu-lalu orang miskin. Dilihat oleh para sahabat. Nabi bertanya, apa pendapat kalian tentang orang ini? Kata para sahabat, orang ini kalau dia berbicara tidak didengar. Kalau dia apa namanya? Melamar tidak diterima lamarannya. Kalau dia menjadi perantara tidak diterima perantaraannya. Kata Nabi, demi Allah, orang yang terakhir ini, orang miskin ini, itu lebih baik daripada satu dunia dari orang yang pertama. Lebih baik dari apa? Satu dunia orang yang pertama. Iya. Jadi jangan tertipu dengan apa? Penampilan. Ya. Seorang itu menimbang, dia lihat pada orang hal yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka di dalam hadis ini secara ringkas diterangkan bagaimana sifat seorang mukmin itu. Ya. Beri contoh di sini ketika dia berjihad. Ya, ketika dia berjihad, demikian pula amalan yang lain, maksudnya adalah mendekatkan dirinya kepada Allah. Maksudnya adalah ibadah. Ya. Di dalam ibadahnya dia berkorban. Apa saja dia lakukan? Orang yang berjihad ini tidak ada lagi peduli dia memperbaiki rambutnya, dia mencuci badannya, mandi dan sebagainya. Karena memang dia di posisi sebuah tugas yang dia kerjakan. Jelas ya? Ya. Kemudian dari sifat hamba yang ikhlas ini, ya, dia berada di manapun, ditempatkan di manapun, itu sama saja baginya. Tidak memberikan pengaruh. Jelas ya? Kemudian dia kadang tidak dikenal di tengah manusia. Kadang tidak dikenal di tengah manusia. Tapi bukan artinya tidak ada nilainya di sisi Allah. Betapa banyak dari manusia dikenal oleh makhluk. Dikenal oleh penduduk dunia. Tapi penduduk langit tidak mengenalnya. Dan ada dari manusia jarang yang mengenalnya di dunia. Tapi penduduk langit mengenalnya dengan ibadah-ibadah. Di siang hari maupun di malam hari. Hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Ya. Karena itu tidak usah tertipu dengan ucapan orang. Dia direkomendasi oleh seluruh penduduk dunia pun, kalau dia di sisi Allah tidak baik, tetap saja tidak baik di sisi Allah. Rekomendasi siapapun tidak akan memberi manfaat bagi dia. Kalau dia bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungannya kepada Allah, walaupun seluruh manusia mencelanya, itu tidak membahayakan kedudukannya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba memperbaiki dari keberadaan dirinya. Maka ini ayat dan hadis dibawakan oleh penulis. Iya. Beliau ingin menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan di antara bentuk kesyirikan. Seorang itu beramal dengan sebuah amalan dia kehendaki dengannya apa? Dunia semata. Dan ini dibagi oleh para ulama, amalan yang seperti ini, amalan-amalan yang dimasuki oleh kesyirikan, itu dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Ya. Yang pertama, ada dari amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang yang kafir, seorang yang musyrik. Amalan soleh yang dia kerjakan. Amalan soleh. Jelas ya? Memberi makan orang miskin, memuliakan tamu, sebagaimana kebiasaan kaum musyrikin di masa dahulu ya. Mereka ada berbakti kepada orang tua, gemar bersedekah, Bahkan kalau di musim haji orang datang haji, mereka yang kasih makan. Iya. Tapi bersama dengan itu amalannya semuanya hancur. Karena tidak ada dari keimanan yang mendasarinya. Tidak ada dari tauhid yang merupakan pondasinya. Jenis yang kedua, dia seorang mukmin. Beramal dari amalan akhirat, tapi tidak dia kehendaki dengan wajah Allah. Seperti dia haji, ya, dia melakukan umrah, tapi dia kehendaki dengannya apa? Dari ketamakan dunia. Ya. Ini masalahnya ya, di antara orang yang kadang menggantikan, membadalkan orang haji. Ini dari amalan yang kadang dia harus memeriksa dari amalan hatinya dengan baik. Sebab ketika dia menggantikan orang haji, biasanya diberi upah. Diberikan dari biaya ganti untuk berangkat. Ya, maka dari situ dia kontrol dirinya dengan baik. Jangan sampai dia melangkah di dalam amalannya dan dia kehendaki dengannya apa? Kehidupan dunia. Iya. Seperti orang yang belajar menuntut ilmu, tapi maksudnya dia ingin pakai bekerja nanti. Dia pakai bekerja. Ini juga dari orang yang beramal, dia kehendaki dengannya apa? Dunia. Dan ini bisa masuk di dalam syirik asghar yang seperti ini. Nah, ada juga seorang mukmin, ya, beramal dengan amalan yang saleh, dia ikhlas karena Allah, memberi makan, makanan, ya. Demikian pula, ketika dia beramal, dia tidak menghendaki dari ketamakan dunia, tidak menghendaki dari apa? Dari pekerjaan dan sebagainya. Tapi dia melakukan hal tersebut, dia minta balasannya di dunia. Perhatikan, minta balasannya apa? Di dunia. Dan ini dari kekeliruan ya, biasa ada orang yang sekarang ini lagi ada yang tren anjuran bersedekah. Siapa yang bersedekah begini, hanya disebutkan gambarannya, satu mobil diganti dengan berapa mobil di mana? Di akhirat, seperti dalam hadis itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang sahabat datang membawa unta. Sudah dicocok hidungnya, siap dipakai berperang. Maka kata Nabi, kamu akan dapat pada hari kiamat 700 unta seperti ini, sudah siap juga dipakai. Ya. Maka hadis ini dari Nabi diucapkan kepada para sahabat yang tujuan utama mereka mencari akhirat. Diberikan dari keutamaan supaya lebih termotivasi. Datang orang belakangan, akhiratnya dilupakan. Ya. Kamu kalau bersedekah, apa namanya, satu mobil dapat 700 mobil di akhirat. Cuman mobilnya aja yang dia pikir. Ya. Jelas ya? Dan ini keliru. Kalau hanya dunia yang dia cari, ya, hanya minta dibalas dari dunia, maka dia tidak dapat dari akhirat. Masuk di konteks ayat yang kita baca tadi. Masuk di dalam keumuman konteks ayat. Karena itu hati-hati di dalam hal ini. Ya. Jangan sampai seorang itu beramal, dia keluar dari apa? Keikhlasan. Sepanjang ada niat ikhlasnya, kemudian dia ingat dari janji Allah pada sebagian hal yang terkait dengan dunia, maka itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Karena Nabi SAW ya, mensyariatkan jihad. Dan jihad perlu keikhlasan. Tapi di jihad juga ada ghanimah ya. Pembagian harta rampasan perang. Ya, dibagi dari harta rampasan perang. Dan itu tidak dipermasalahkan. Kenapa? Ya, karena asal niatnya adalah apa? Sudah benar untuk akhirat. Tapi kalau dia semata mencari dunia, tidak ada maksud akhiratnya. Ini yang berbahaya. Ini ya, berbahaya. Karena itu harus dikontrol dari niat ini. Dan itulah pengaruh tauhid di dalam kehidupan. Seorang ketika melangkah, dia periksa hatinya. Ya. Dia periksa langkahnya. Ini sudah ikhlas karena Allah atau tidak. Baik. Kemudian jenis yang keempat, orang yang berlaku, berbuat amalan-amalan salih. Bagus amalannya, tapi setelah itu dia rusak dengan kesyirikan. Dia ganti dengan apa? Kesyirikan, dia batalkan dengan syirik akbar. Iya. Seperti sebagian orang yang sudah banyak dari pahalanya di dunia, masya Allah, sholatnya 5 waktu, puasanya setiap tahun, tapi dia datang ke kuburan, memohon kepada penghuni kubur, menyembah di kubur, menyembah kepada jin-jin, dedemit dan sebagainya. Maka ini dari hal yang membatalkan apa? Amalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka terkandung dari ayat, dua ayat yang disebut oleh penulis dan hadis yang dibawakan oleh penulis sejumlah manfaat dan pelajaran. Pelajaran yang pertama, ini maksud utama dari penulis, adalah peringatan. Peringatan, jangan sampai seorang manusia itu beramal dari amalan akhirat yang dia kehendaki untuknya apa? Dunia. Sebab ini masuk di dalam kesyirikan pada niat, syirik yang tersembunyi. Iya. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat penegasan, ya, bahwa karena Allah memberi dari hamba itu dunia, dia diberi dunia belum tentu itu tanda kebaikan untuknya. Jangan ada yang menyangka dia dapat nikmat dunia itu tanda kebaikan, belum tentu. Jelas ya? Karena dunia itu diberi untuk kafir dan mukmin, diberi untuk orang yang baik dan tidak baik. Karena itu dunia, pemberian dunia kepada seorang hamba itu belum tentu tanda kebaikan. Iya. Kemudian dipetik juga dari ayat bahwa yang menjadi ukuran bukan bentuk amalan, bukan penampilan saja, tapi yang menjadi ukuran adalah niatnya orang yang beramal itu, hakikat dari amalannya, itu yang menjadi ukuran. Iya. Kemudian dipetik juga dari hadis kaidah yang membedakan antara seorang hamba yang bekerja ikhlas karena Allah dan seorang hamba yang bekerja tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis yang sangat indah membedakan antara dua perkara. Nah, kemudian di dalam hadis juga diterangkan bagaimana seorang yang beramal mencari ketamakan dunia itu dianggap sebagai budak dunia. Dianggap sebagai apa? Budak dunia. Jadi kalau dikatakan budak dunia itu mengharuskan adanya bentuk kesyirikan ya. Ya. Tapi pada seorang yang mukmin itu dihitung sebagai syirik asghar. Tidak membatalkan tauhidnya. Iya. Kemudian dari di dalam hadis disebutkan dari ciri amalan yang baik. Ciri amalan yang saleh disebutkan beberapa sifat ya. Dari ciri amalannya sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik, kemudian di akhir dari bab ini penulis berkata fihi masail, terdapat di dalamnya beberapa pembahasan. Al-ula, yang pertama, iradatul insan ad-dunya bi amalil akhirah, yang keinginan seorang meraih kedunian melalui amalan akhirat. Nah, ini pokok yang ingin ditekankan oleh Syekh. Jangan sampai ada orang yang beramal dengan amalan akhirat tapi maksudnya yang diinginkan adalah apa? Dunia. Ingat ya, bentuknya akhirat, masya Allah, kelihatan akhirat. Tapi isinya dia menghendaki apa? Dunia. Amalan akhiratnya tidak ada manfaatnya. Hati-hati. Ya, ini dari bentuk syirik yang tersembunyi. Nah, kemudian ats-tsaniya tafsiru ayatil Hud, penafsiran ayat di surah Hud. Kita sudah tafsirkan, jelaskan dua ayat di surah Hud. Ya, bagaimana keagungan dua ayat ini? Ats-tsalitsa tasmiyatul insan al-muslim abdad dinar wa dirham wal khamisa. Ya, yang ketiga, manusia muslim tapi disebut sebagai hamba dirham, hamba dinar, hamba dirham dan hamba apa? Khamisa. Padahal dia adalah muslim. Menunjukkan bahwa perbuatannya ini mengharuskan kesyirikan. Ada bentuk penghambaan kepada selain Allah. Tapi ini bukan dari syirik akbar. Dari syirik apa? Dari syirik asghar. Iya. Kemudian, dan ini juga dari dalil-dalil ya yang membedakan antara dua syirik. Ya, karena itu orang yang belajar buku ini kita buat tauhid, kalau dia paham dengan benar, dia akan jeli sekali membedakan antara jenis-jenis kesyirikan, syirik akbar atau syirik asghar, besar atau kecil, tampak atau tersembunyi, itu akan jelas dia bedakan. Ya, insyaallah taala kalau dia memahami ya pembahasan-pembahasan secara lengkap. Ar-rabi'a tafsiru dalika biannahu in u'tiya radi wa illam yu'ta sakhit. Yang keempat, penafsiran penjelasan hal tersebut. Kenapa dia dikatakan hamba dirham, dinar, khamisa dan khamila? Kenapa? Penafsirannya, kalau dia diberi dia senang, kalau dia tidak diberi maka dia apa? Dia marah. Itu tolak ukurnya. Iya. Tolak ukurnya. Baik. Kemudian Al-khamisa qawluhu taisa wa antakas. Ini pembahasan untuk sabda beliau. Taisa celakalah dia dan tersungkurlah dia. Ini pengaruh dari dosa ya. Dosa itu membawa kepada kebinasaan. Ya, mencentang perenangkan dari amalan seorang hamba. Nah, jangankan dia sudah masuk di dalam dosa benaran, ya, sekadar niat saja itu kadang memberikan pengaruh yang jelek. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hamma, farraqallahu syamla wa ja'ala al-faqra baina ainayhi, wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang kehidupan dunia cita-citanya, itu semangat terbesarnya, itu yang dia cari, maka Allah akan mencerai-beraikan upayanya. Upaya yang dia kerjakan selalu tidak beres, selalu terpecah, tercerai-berai. Ini terkait dengan niat, perhatikan. Wa ja'ala al-faqra baina ainayhi, dijadikan kefakiran antara dua matanya. Ya, ini siksaan. Mendera ya, seorang selalu merasa khawatir dia kekurangan, fakir, itu bentuk dari adab. Wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Tidak akan datang kepadanya dari kehidupan dunia kecuali apa yang sudah digariskan saja. Apa yang sudah ditakdirkan. Tapi berbeda dengan orang yang sebaliknya. Wa man kanatil akhiratu hamma. Siapa yang kehidupan akhirat adalah niatnya dan tujuan utamanya. Jama'allahu syamlah. Allah akan kumpulkan, persatukan upayanya. Kalau diperbuat sesuatu dibantu, dia ditolong. Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi. Dijadikan rasa cukup di dalam hatinya. Ini yang membuat dia apa? Tenang, dia diberi santai saja. Dia punya kecukupan di mana? Di dalam hati. Ya. Dia punya kecukupan di dalam hati. Dia tahu semuanya dari pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghibah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan diseret dunia itu. Walaupun tidak mau, Allah datangkan. Karena memang seorang mukmin itu difitnah dengan apa? Dengan dunia, tidak perlu khawatir. Ya. Terkait dengan apa? Dunia. Sebab fitnah umat ini pada apa? Pada dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah yang menimpa umatku adalah apa? Adalah harta. Iya. Makanya yang dikhawatirkan terhadap seorang mukmin. As-sadisa qauluhu wa idza syika falan taqash. Dan apabila dia terkena duri, maka dia tidak bisa mencabut duri itu. Iya. Ini dari bentuk siksaan ya. Terkena duri, duri padahal kecil ya. Tapi ketika terkena hal yang ringan saja, tidak bisa dia cabut. Iya. Tidak ada keberkahan pada amalannya. Iya. Ada hal yang menimpanya, panjang urusannya. Panjang urusannya. Ada hal yang menimpanya karena ketidakikhlasannya, maka menjadi beban yang berat untuknya. Karena itu, ini peringatan yang sangat besar untuk setiap muslim dan muslimah. Selalu dia menjaga keikhlasan. Ya, sebab rusaknya ikhlas itu adalah sebab yang mendatangkan berbagai musibah dan petaka. Dia sadari maupun dia tidak sadari. Ya. Karena itu banyak dari para as-salaf ketika tidak berhasil dalam urusan atau terbentur dalam sebuah perkara, dia selalu menyalahkan dirinya, kurang keikhlasan. Dia selalu memeriksa apa kondisi hatinya. Ya. Dan ini adalah sikap yang baik yang harusnya kita teladani. Dan itulah sifat seorang yang bertauhid. Kalau dia kenal dari tauhid, maka akan seperti itu keadaannya. Dia selalu memperhatikan dan mengontrol dari niatnya. Kemudian as-sabi'ah yang ketujuh, as-sana walal mujahid al-mausuf bitilka sifat. Ya, pujian terhadap mujahid yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis. Ya, disebutkan di dalam hadis. Maka itu tadi hadis ya, luar biasa. Dia niatnya ikhlas karena Allah. Dia ditempatkan dimanapun sama saja baginya. Ya, dia tidak begitu perhatian dengan urusan dunia. Aut-autan rambutnya, ya, berdebu. Ya, sebab yang paling dia utamakan, yang paling besar di sisinya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan untuk bab ini dan untuk pertemuan kali ini insyaallah taala kita hanya cukupkan sampai di sini. Saya akan jawab beberapa pertanyaan sebelum kita akhiri. Apakah kubur Yun yang ada di Indonesia dihukumi kafir? Catatan kubur yang ada di Indonesia adalah orang-orang yang sering berziarah ke kuburan yang dia menjadikan mayit yang dianggap sebagai wali perantara doa kepada Allah, tapi dia meyakini minta doa kepada selain Allah. Tolong jelaskan tentang takfir muayyan. Apakah setiap orang bisa boleh untuk takfir muayyan? Ini yang semua ingatkan untuk penanya. Ya. Jangan masuk di dalam hal-hal yang apa namanya? Para ulama memberikan tahrij di dalam hal tersebut. Ya. Hal yang Rasulullah SAW menjadikan masalah itu sebagai masalah yang riskan, bukan menjadi masalah yang apa? Tiap orang gampang masuk di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ba'ahuhuma in kana kama qala wa illa haru alayhi." Siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ini kalimat ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar seperti yang dia katakan, tidak masalah. Tapi kalau tidak, kalimat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Hanya hati-hati dalam hal ini. Iya. Pengafiran itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan ketentuan yang jelas. Iya. Yang dihukumi kafir, apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu dirinci oleh para ulama. Di belakang pengafiran ini banyak hukum yang besar. Masalah hukum, seorang ini dihukumi muslim atau kafir, itu yang pertama. Dikuburkan di mana? Di pekuburan kaum muslimin atau orang kafir? Disolati atau tidak? Diwarisi atau tidak? Ya. Jangan sembarangan dan bergampangan masuk ke dalam pembahasan ini. Nah, dan kaidah di dalam syariat, nah setiap orang jatuh di dalam kekufuran, dia langsung dihukumi kafir dengan perbuatannya. Iya. Dihukumi kafir dengan apa? Perbuatannya. Itu ada kaidah yang dijaga. Sebagaimana takfir muayyan, pengafiran sebagai kepada orang yang tertentu, kepada person tertentu, itu ada syarat-syaratnya. Para ulama mensyaratkan 4 syarat. Harus terpenuhi dan harus hilang 4 penghalangnya. Ya, secara apa namanya penyebutan syarat dan kebalikannya, disyaratkan dia memiliki ilmu tentang itu. Dia tahu ya, tentang hal tersebut mengafirkan. Ini syarat harus terpenuhi dan harus hilang penghalangnya. Itu tidak boleh dia jahil. Adapun orang yang jahil diberi udzur, karena apa? Karena kejahilannya. Ya. Kemudian yang kedua, dia melakukan hal tersebut muta'ammidan, dengan sengaja. Bukan orang yang melakukannya dengan apa? Dengan khata. Ya. Dia keliru atau tidak sengaja. Kemudian syarat yang ketiga, dia adalah orang yang melakukannya dengan sukarela, dengan sadar. Bukan orang yang mukrah, bukan orang yang dipaksa. Sebab orang yang dipaksa untuk hal tersebut, maka itu adalah udzur baginya, tidak dikafirkan. Kemudian yang keempat dari syarat dia dikafirkan, tidak ada takwil yang boleh. Dan kebalikannya, tidak ada penghalang di situ. Jangan sampai dia punya takwil. Seperti sebagian sahabat yang menghalalkan khamar, padahal menganggap khamar itu halal, itu bentuk dari kekufuran. Tapi dia dikafirkan karena mereka punya takwil di dalam hal tersebut. Iya. Maka ini 4 pensyaratan dan harus hilang 4 penghalang. Dan ini berlaku pada seluruh jenis perkara yang dikafirkan. Adapun yang membedakan dari sebagian orang-orang jahil mengatakan dibedakan antara perkara yang zahir dan yang tidak zahir, itu dari kantongnya sendiri. Ya. Tidak paham akan maksud dan keterangan-keterangan para ulama. Para ulama ketika memberikan hukum terhadap seseorang pada kejadian tertentu, pada sebagian perkara ada yang diberi udzur dengan kejahilan, pada sebagian perkara ada yang tidak diberi udzur dengan kejahilan. Dan itu betul sesuai dengan kondisinya, tapi syarat berlaku pada seluruhnya. Syarat dan ketentuan tidak dibedakan oleh para ulama. Iya. Maka di dalam hal ini hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah, jangan dia masuk di dalam hal yang seperti ini. Jelas ya? Dan pernah saya tanyakan sebagian pertanyaan terkait dengan hal ini kepada guru kami Syekh Shalal Fauzan, dan beliau berkata, bilang kepada apa namanya orang-orang di sana, maksudnya di Indonesia, jangan mereka sibuk masuk di dalam urusan yang seperti ini. Nah, menghafal Al-Quran untuk mengikuti musabak atau perlombaan, apa hukum dalam hal ini? Ya, kalau mengikuti perlombaan itu hanyalah bagian tertentu saja, asalnya dia menghafal ikhlas karena Allah, tapi dia ikut musabak untuk hal itu, enggak ada masalah. Karena musabak, ya, perlombaan yang sifatnya menghafal Al-Quran itu untuk ketinggian agama, maslahat yang besar di dalam agama. Itu diperbolehkan oleh para ulama. Kalau lomba berkuda saja, lomba memanah, ya, lomba apa namanya berunta, itu dibolehkan. Ya, seorang masuk di dalamnya mengambil hadiah, apakah dia ikut dengan membayar atau tidak membayar? Apabila itu saja dibolehkan, maka tentunya dalam perkara agama yang sifatnya merupakan ketinggian dari ilmu agama, penjagaan terhadap ilmu agama, itu adalah hal yang dibolehkan. Hanya saya perhatikan itu dari niat dan keikhlasan seperti yang telah kita jelaskan tadi. Bagaimana kita menghukumi orang atau penyembah kubur yang mereka tidak mendapatkan hujjah? Apa maksudnya tidak mendapat hujjah? Maksudnya dia jahil hal tersebut. Saya sudah berikan nasihat tadi terkait dengan masalah ini. Jangan masuk ke dalam hal-hal yang seorang tidak punya ilmu tentang hal itu. Ya, kalau ada hal-hal, tanyakan kepada orang yang berilmu dengan kondisi dan keadaannya. Nah, saya pernah sebutkan ya bahwa ada sebagian orang yang memberi pernyataan bahwa si fulan itu kalau dia sujud di kuburan dan dia sadar dia sujud di kuburan, maka dia kafir keluar dari Islam. Saya sampaikan ucapannya itu Syekh Shalal Fauzan. Kata beliau, dari mana dia mengkafirkan orang? Mungkin saja orang itu jahil. Mungkin saja orang itu ada apa? Takwil. Perhatikan ya, dari fikih orang-orang yang berilmu. Ya, tapi kalau seorang baca buku sendiri, ini yang bisa menyesatkannya. Kalau dia apa? Baca buku sendiri. Dan umumnya orang-orang yang masuk di pemikiran takfiri, gampang mengafirkan orang, dasarnya karena dia mengambil ilmu, baca sendiri, tidak ada gurunya. Nanti kata dia berguru, akan diarahkan kepada guru. Ya. Akan diarahkan oleh guru. Bagaimana hakikat masalahnya? Apakah mendapat pahala seorang yang melakukan kesyirikan karena hasil ijtihadnya? Ya. Ini jatuh dalam kesyirikan karena hasil ijtihad. Apa dia dapat pahala? Pertama, Rasulullah bersabda, "Idza jatahadal hakim fa asaba falahu ajran." Wa idza akhta'a falahu ajrul wahid. Apabila seorang hakim berijtihad, apabila dia benar, dapat dua pahala. Apabila dia salah, maka dapat satu pahala. Ini sekarang dalam masalah kesyirikan. Dia berijtihad dalam kesyirikan. Orang yang berijtihad itu orang yang punya ilmu, dia berijtihad. Ini syirik aja tidak tahu bagaimana bisa berijtihad dalam kesyirikan. Jelas ya? Jadi ini jauh penggambarannya, dikatakan dia bisa berijtihad. Padahal ketentuan ijtihad itu dia punya apa? Punya ilmu. Orang yang ijtihad itu dia sudah belajar dari dalil-dalil syar'i. Dia curahkan kemampuannya berijtihad sesuai dengan ilmu dan dalil-dalil yang dia miliki. Itu baru apa? Orang yang berijtihad namanya. Jelas ya? Ini jangan apa namanya, seorang kalau dia mendengar syubhat-syubhat, diberikan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, itu tidak mesti apa namanya dia tanggapi. Ya. Ada sebagian dari ucapan manusia dilupakan saja, tidak usah diingat. Kewajiban kita belajar dengan baik, ya. Ambil dari dasar-dasar agama, bangun pondasi-pondasi yang benar. Kalau sudah belajar dengan baik, sudah ada pondasi-pondasi, maka syubhat itu gampang dia kenal. Tapi kalau dia sibuk dengan syubhat, dia tidak punya pondasi yang kuat. Habis, bagaimana caranya dia bisa belajar dengan baik? Ini yang biasanya menyebabkan seorang itu keluar dari jalan yang lurus, walhamdulillah. Karena itu, banyak dari ahlul bidah menyimpang dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena mereka tidak punya dari dasar agama yang kuat, ya, yang membentenginya dan bisa menguatkannya di atas jalan yang lurus, tapi dia masuk ke dalam hal-hal yang bisa membuat kerancuan di dalam agamanya. Karena itu hati-hati ya, jangan masuk di dalam hal yang seperti itu. Kemudian sisi yang lain, kadang di pertanyaan seperti ini ditanya tentang syubhat, bukan nggak bisa dijawab. Ya. Pada sebagian syubhat itu ada perlu seorang perlu dasar-dasar untuk memahaminya, bagaimana cara menjawabnya. Ya, kadang saya baca syubhatnya, syubhatnya masuk di kepala orang yang mendengar. Begitu saya jawab, karena jawabannya mungkin perlu pondasi yang lain untuk memahaminya, akhirnya syubhatnya aja yang melekat, jawabannya nggak ingat lagi. Ya. Siapa yang merugi? Karena itu kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Idza sami'a ahadukum apa namanya? Bibida'atin fala yuhkiha lijulasaihi." Apabila salah seorang mendengar sebuah bidah, jangan dia hikayatkan kepada kawan-kawannya. Dikhawatirkan akan masuk bidah itu ke hati mereka tanpa dia apa? Dia sadari. Padahal ini maksudnya cuma menghikayatkan. Jelas ya? Karena itu pembahasan syubhat itu ada tahapannya. Nanti kalau antum sudah selesai belajar Qawaidul Arba, empat landasan utama, sudah selesai belajar salah satu usul, iya, menjawab tiga pertanyaan malaikat di alam kubur, selesai kitab tauhid, ada buku lain namanya Kasyfus Syubhat. Kuat dulu tauhidnya baru belajar tentang apa? Syubhat-syubhat supaya bisa menguraikan. Ya. Benang-benang kusut di syubhat tersebut. Baik. Ya, sama dengan sebagian orang ya, mengaku menyuruh tauhid, tapi yang dia sibukkan manusia dengan masalah takfir saja. Takfir, udur bil jahal, seakan-akan tidak ada pembahasan tauhid kecuali itu. Ya, dan ini orang, andai kata dia paham tauhid, tidak mungkin dia seperti itu. Tapi dasarnya karena tidak paham tauhid, ya, dangkal di dalam ilmu tauhidnya, bangga dengan pikirannya, ya, senang apa namanya bersendirian ya, dengan apa yang dia baca, akhirnya jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan yang seperti itu. Nasallahu salamu alafiyah. Itu tidak terlihat ya pada para ulama seperti itu. Nggak ada di dalam uslub mereka. Di dalam pembahasan dan kajian seperti itu bentuknya. Iya. Itu penting ya, seorang kenal para ulama. Ya, sebab di masa ini banyak orang-orang yang mengatakan kita ikut ulama. Tapi kalau dicocokkan perbuatannya dengan para ulama, tidak ada yang membenari cocok. Apa namanya? Tidak ada dalam perbuatan ulama yang mendukung perbuatan mereka. Iya. Tidak ada yang mendukungnya. Seperti yang tadi, sebagian orang yang mengaku, oh saya belajar masalah takfir, masalah ini kepada Syekh Fulan, Syekh Fulan. Ya. Dari mana dia bisa memahami seperti itu? Sedangkan Syekh-Syekh yang disebut itu, semuanya menyelisihinya. Tidak ada dari perbuatannya yang mirip dengannya. Ada sebagian lagi, oh kita ikut kibar ulama. Ya. Masya Allah, ulama kibar. Bagus, ayo kita ikut. Siapa ulama kibarnya? Iya. Satu dua orang tertentu saja. Kita akui semuanya dari ulama besar, tapi membatasinya dari mana kalian membatasi? Ya. Kemudian yang kedua, dari perbuatan-perbuatannya tidak ada yang mendukung. Ya. Tidak ada yang mencocoki dari perbuatan para ulama. Ya. Dari perbuatan para ulama. Orang-orang yang berilmu itu apabila mereka menerangkan sebuah kebatilan, ya mereka terangkan dengan dalil-dalil, dengan hujjah, dengan argumen yang kuat. Iya. Apalagi masalah-masalah besar. Ya, kadang sebagian orang bicara tentang kesesatan sebuah kelompok, ceramah hampir 3 jam, Masya Allah hanya menyebut 3 ayat pertama di khutbatul hajat, ya, dan 1 ayat di akhir dari pembahasan tidak ada hubungannya dengan materi. Ya, dan 2 hadis itu pun secara makna. Kira-kira bagaimana dia bisa mengajari kaum muslimin seperti ini modelnya? Ya ikut kepada ulama tapi tidak mengikuti dari apa? Tabiat orang-orang yang berilmu penuh dengan dalil, banyak menghafal dari dalil. Nah, maka jangan terpengaruh ya dengan slogan-slogan. Ini Masya Allah banyak sekali pertanyaan masalah ponis kekafiran, utur biljahat. Ya dari mana antum dapat yang kayak gitu? Ya. Ini hati-hati ya, bukan gejala yang sehat ya seperti itu. Belajar dengan baik, perbaiki pembahasan-pembahasan tauhid. Itu ada pembahasan-pembahasannya, ambil dari kaidah-kaidahnya. Seorang masuk di dalam hal ini. Tapi sekali lagi, garis-garis besar pembahasan kita sudah terangkan. Ya. Ini hukum memvonis pengkafiran terhadap person tertentu itu bukan hal yang dibuka lebar seperti itu. Ya. Bukan hal yang dibuka lebar seperti itu. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Jangan seorang masuk di dalamnya dan dia tidak mempunyai dasar yang bagus di situ. Ya, sebagian ulama saja mereka kadang apa namanya menahan diri dari hal yang seperti itu. Apalagi penuntut ilmu baru belajar. Ya, masuk dalam hal yang seperti ini, bagaimana hasilnya nanti? Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Itu ciri yang membedakan ya. Saya berikan ciri yang membedakan seorang salafi dan selain salafi. Seorang salafi itu di pembahasan takfir, ya, di pembahasan pengafiran itu kelihatan sikapnya. Mereka mengafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dalam hal-hal pengafiran tersebut, apalagi dalam perkara yang riskan itu dikembalikan kepada para ulama. Ya. Adapun selain salafi, itu urusannya menyibukkan manusia dengan pengafiran saya. Ujung-ujungnya tanya, ini kafir atau tidak orang ini? Ujung-ujungnya kafir atau tidak? Itu kenapa ujung itu yang ditanya? Sebab nanti hasil yang dibangun yang mereka cari, diperangi atau tidak? Halal hartanya atau tidak? Ya. Ditegakkan jihad atau tidak? Hati-hati. Dan ini bukan jalan yang lurus. Bukan jalan yang lurus. Baik. Maka jangan ada yang masuk di dalam perkara-perkara yang seperti ini, dia akan menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Waliyadu billah. Menyikapi perpecahan di salafi sendiri. Apakah boleh kita mengambil ilmu di setiap kelompok majelis yang penting salafi, atau mencukupkan pada kelompok tertentu saja? Ini yang pertama, saya tidak senang dengan kalimat perpecahan. Ya, terjadi perpecahan dan seterusnya. Perpecahan itu datangnya dari syaitan. Ya. Datangnya dari siapa? Dari syaitan. Dan orang-orang yang senang dengan perpecahan, senang dengan perselisihan, ini orang-orang yang ada hubungan perkawanan dengan syaitan. Iya. Jelas ya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "La tu'inu syaitan ala akhikum." Jangan kalian membantu syaitan terhadap saudara kalian dalam mencelakakannya. Iya. Dan ini perpecahan membuat banyaknya kebingungan. Karena itu hal yang tidak ada dasar dan sumbernya ditinggalkan. Tidak usah seorang sibuk dengannya. Tidak usah seorang sibuk dengannya. Ya. Para ulama kita telah memberikan anjuran-anjuran, wijangan-wijangan, ya, pada permasalahan yang terjadi, perselisihan yang terjadi, itu diukur dengan dhawabit syar'iyyah, dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Jelas ya? Ketentuan-ketentuan syar'i ini yang banyak tidak dimiliki oleh manusia. Tidak dibedakan antara kesalahan itu sifatnya bagaimana. Kesalahan ini kecil atau besar, kesalahan mengeluarkan dari manhaj salafi atau tidak. Ya. Adanya orang-orang yang tidak membedakan apa sebab munculnya kesalahan. Apakah dia sengaja, tidak sengaja, dengan hawa nafsu, ya, atau bagaimana? Itu ada perbedaan dari sisi apa? Ketentuan dan hukum-hukumnya. Ya. Dan ada ketentuan-ketentuan lain yang dibahas oleh para ulama di dalam hal ini. Ya, karena itu, seorang apabila dia ingin kebaikan untuk dirinya, maka dia mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mengambil dari orang-orang yang baik manhajnya, lurus akidahnya, dan orang yang memang cinta kebaikan untuk umat. Kelihatan dia cinta kebaikan untuk umat, bukan orang yang senang membela dirinya atau ada kepentingan hawa nafsunya atau ada kebencian kepada pihak tertentu. Sebab bukan orang yang seperti ini yang dikatakan sebagai orang yang apa? Beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat. Kami jadikan negeri akhirat itu bagi siapa yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Ya, ini dua sifat orang yang mendapatkan sorga, mendapatkan negeri akhirat. Pertama, dia tidak cari ketinggian. Ya, bukan dengan maksud ingin berkuasa, memimpin, menjatuhkan orang. Ya, dia sama sekali jauh dari sifat ini. Bukan pula orang yang berbuat kerusakan. Ya, kalau dia berkata dai kepada sunnah, tapi kerjanya bikin perpecahan di mana-mana, keributan di tengah manusia, menebarkan kedustaan, maka ini bukan orang yang menyuruh kepada sunnah. Ada hawa nafsu yang berjalan. Ada orang-orang yang seperti ini. Nah, karena itu pada sebagian orang yang seperti ini, guru kami Syekh Shalal Fauzan mensifatkannya sebagai ashabul fitan, orang-orang yang senang dengan fitnah. Tajri fihimul ahwa, kata beliau, berjalan di tengah mereka hawa nafsu. Ya. Maka jangan seorang tertipu dengan apa namanya, penampilan-penampilan. Dilihat apa yang dia sampaikan, bagaimana pengaruh dari dakwanya tersebut. Kalau memang dari kebenaran, maka itu akan merekatkan hati di tengah manusia, akan membuat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam apa namanya, mengambil dari manhaj salafi kemudian mengikutinya, berbahagia dengan hal tersebut. Adapun kalau kerjanya ribut-ribut saja, ini tidak menunjukkan apa, hal yang baik. Iya, tidak menunjukkan hal yang baik. Dan saya nasihatkan untuk setiap penuntut ilmu, jangan masuk ke dalam hal yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya, perkara-perkara yang bukan urusannya. Ya, perkara-perkara yang apa? Bukan urusannya. Banyak dari lahan-lahan ibadah, pintu-pintu ibadah Allah bukakan untuk kita. Masuk ke dalam hal yang kita mampu, yang dengannya seseorang itu bisa menghadap kepada Allah dengan amalan salihnya. Itu yang harusnya dicari oleh seorang hamba. Tidak usah dia sibuk masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya sendiri. Begitu khawatirnya Rasulullah kepada para sahabatnya akan bahaya riya. Apakah dosa riya ini menyebabkan pelakunya kekal di neraka? Sama dengan dosa besar. Ini apa jawabannya? Tadi sudah dibagi, riya terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada riya yang dihukumi sebagai syirik akbar. Ini riya kalau mendominasi seluruh apa? Amalannya. Ya, dia tidak beramal kecuali riya. Amalan apapun dia lakukan karena riya. Nah, ini membatalkan seluruh amalan, membatalkan keislaman. Jelasnya sebab dia syirik akbar. Dan riya yang kedua ada riya yang sifatnya sedikit pada sebagian amalan. Nah, ini dia membatalkan dari amalan yang dimasuki oleh riya itu saja. Dan ini syirik asghar namanya. Masuk dalam pembahasan syirik asghar. Bagaimana kita bekerja agar senantiasa ikhlas di jalan Allah? Ya. Keikhlasan itu pertama dia maksudkan dengannya mencari ridha Allah, mencari sorga. Kemudian yang kedua dia maksudkan dengannya dari ketaatan-ketaatan. Jadi kalau dia beramal dari dunia, misalnya dia maksudkan dengannya amalan-amalan yang baik. Misalnya dia maksudkan dengan dia bekerja untuk kecukupan dirinya supaya dia tidak menadahkan tangannya kepada orang lain. Dan itu niat yang baik. Dia bekerja untuk memberikan kecukupan kepada keluarganya, yang dia tanggung kewajibannya, dia tanggung nafkahnya. Itu juga dari niat yang baik. Ya. Dan adanya seorang di dalam profesi kerja misalnya, di dalam hal dunia, semata dunia, dia naik lagi kepada hal yang lain, itu boleh saja. Tidak dipermasalahkan. Sebab manusia di masa Nabi SAW, ya, sebagian dari mereka berbisnis, berdagang, ya, sepanjang hal itu terkait dengan masalah dunia, maka itu tidak dipermasalahkan. Hanya saja dunia itu ya tidak dipermasalahkan kalau dunia tidak mengganggu akhiratnya. Dan apabila dunia itu tidak melalaikannya dari akhirat. Ya, dan juga dunia itu akan bagus kalau dunianya itu membantu dia untuk semakin baik di apa? Di pembahasan akhiratnya. Itu yang hendaknya diperhatikan oleh seseorang supaya bisa menjadi lebih baik insyaallah taala. Bagaimana dengan orang yang sholat duha? Selain ingin pahala akhirat, dia juga ingin lancar rezekinya. Ya, kalau ada niat niat asalnya akhirat, tidak ada masalah, bagus. Ya. Tapi kalau misalnya dia ingat dari kejanji, dari sebagian hadis bahwa sholat duha ini dari hal yang menyebabkan rezeki dilancarkan, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Cuma seorang hamba kaidahnya. Kalau dia selalu menjaga kemurnian dari ibadahnya, maka itu yang paling bagus. Ya, sebab kalau hasil dari amalan itu Allah pasti berikan. Tidak dia pikir pun, tidak dia minta pun dia dapatkan. Jelas ya? Karena itu murnikan saja ibadah kepada Allah, ikhlaskan dari niat, maka insyaallah taala akan bagus hasilnya. Baik, saya kira cukup sampai sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kajian kali ini ada manfaatnya. Dan saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin dan hadirat, al-ikhwan dan akhwat, untuk selalu giat di dalam menuntut ilmu agama. Ya, di dalam mempelajarinya, di dalam mendalaminya. Kemudian bertawun yang baik, kerjasama yang baik di dalam mempelajari ilmu agama dan di dalam menyampaikannya. Ya, sebab ini dari ibadah yang sangat agung, dari solusi yang paling baik untuk segala permasalahan yang dihadapi oleh umat di masa sekarang ini. Ya, segala permasalahan yang dihadapi oleh umat dengan cara mempelajari ilmu agama itu adalah hal yang paling indah dan hendaknya dikembangkan. Kemudian yang kedua, hendaknya setiap orang itu bersemangat meraih apa yang bermanfaat baginya. jangan dia masuk ke dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Ya. Selalulah mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa apa? Merasa lemah. Kemudian yang ketiga, dari keberkahan seorang muslim, dia adalah pembawa kebaikan, kunci kebaikan dimanapun dia berada. Sebagaimana yang Allah sifatkan tentang Nabi Isa alaihi salam, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Ya, dimanapun dia memijak bumi, dimanapun langit meneduhinya, seorang muslim itu berberkah, membawa kebaikan. Ini sifat berberkah, ya, akan menjadi baik di situ. Dia kunci kebaikan, kunci kebaikan. Ya, bukan sebagai orang yang menutup kejelekan, apalagi menjadi kunci kejelekan. Na'udzubillah. Ya, maka menjadilah kunci kebaikan. Kalau dia bisa menjadi kunci kebaikan, dia lakukan. Tidak bisa menjadi kunci kebaikan, dia diam saja. Dia cari untuk keselamatan dirinya. Dia urus apa yang terkait dengannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaytum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas hidayah. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya, menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri depan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya bermohon kepada Allah, semoga kita diberi anugerah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, dan dijadikan apa yang kita pelajari sebagai manfaat dan kebaikan untuk kita, dan segala yang kita pelajari tidak menjadi hal yang memberatkan kita pada hari kiamat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.